selalu butuh kecewado. Seharap kau bisa tersenyum tanpa salah. Kau harus kuat lewati malam sendiri tanpa setemani sama ku bahagia walau sebukan dingsa sa janji ku takkan menangis karena salah. Karena saat ku jatuhkan air mata, karena saat ku bersedih tanpa kata, ku dingsa cukup sampai di sini. Jangan tu ku tahan sakit lagi karena saat ini. Maaf tak pergi jauh dari kau, saso siap tanggung akan resiko. Bertahan, maaf saat tak bisa, jangan ada kata benci saat nanti hilang sudah rasa. Sayang, jangan bersedih, saya tahu biar sayang tinggi dari kau yang selalu menangis. Saya sadar dengan saya kontra. Selalu